Rombongan dari Mas Asrofi nanti minta dikirimi Bengawan Sore. Bengawan Sore. Teman tembang-tembang dan suasana sore seperti ini asik, seger di sela-sela kesibukan menunggu. Iya. Apa meneh iki mau liburan. Lalu oh iya tanggal merah ya tadi ya. Rame ya, Pak. Siap. Aku seneng kuwi anger sore ning Pasar Palian yang angkringan kita dulu bis api-api lewat tu seneng gua. Sila mungkin tangan no. Urung ono bis, wong urung bis lewat. Wah, kaya engko sing kari dhewe neng bis hantangin dekere-kere. Kena ngopo wong numpak bis kena ngantuk kok mesti iso bubuk. Wih, lah saya. Ngawur ora. Kesel ora. Wis bar-bar libur capek turu. Salah. Mergane apa? Mergane bane bunder, Mas. Kena nah, bane segitiga lembok ngantuk kok ngopo ora iso turu, Mas. Bane segitiga ora iso turu. Ora iso turu. Oh. Lah kena ngopo? Mobil, bis, motor kan naik pas lampu merah kok mesti mandek. Aturan lalu lintas nasional, peraturan lalu lintas pasal sekian barang siapa menerobos lampu merah kena tilang. Kedawan salah. Mergane apa? Kena ngopo bis, motor, mobil kan naik lampu merah kudu mandek. Mergane? Mergane direm. Woi, nek ora direm lampu polisi sepirang-pirang bablas ya. Bablas. Blong gak nubruk ngarepe paling. Oh saiki tak takon no Mas. Sopir bis. Ya. Kowe ngerti sopir bis? Tahu dong. Sopir truk. Kenapa setir mobil ke kok ana pinggir tengen Indonesia? Loh itu sudah peraturan dari pabrik-pabrik pembuatan akomodasi dan transportasi. Lah gene luar negeri kan ana pinggir kiwa ora tengen. Ya itu sudah peraturan masing-masing daerah punya aturan masing-masing. Ora le ngono. Terus kuwi gampang ke sopir nek arep idu. Kok iso? Lah nek setire ning tengah lah kiwa tengene sing numpak keproh Mas. Sesoren. Oh dadine. Lah iya. Lah nek ning tengah gek aku sopir. Heeh. Gek ning pinggirku. Lah nek krasa ngono ra ya keproh kowe. Oh iya. Lah iya mlane dideleh tengen pinggir iki men cepet ngangklang gek ngono wis. Iya siap bener kowe mbangane wong edan ya. Oke. Lah poene ngene mandek mergo direm lah kabeh iki direm le mandek. Piye. Oke, ngene-ngene. Engko nek langsung tak caosi, ndak Mas Asrofi karo kanca-kancane cepet kundur. Terus tak selengane sak lagu Tiwul Gunung Kidul. Okay. Iki termasuk kulinernya Gunung Kidul. Iya. Sekarang Gunung Kidul luar biasa Tiwul ono gatote. Betul. Dan kita harus bangga Mas. Tiwul iki iso digo judul film Indonesia. Apa judul? Tiwul dan Mbak Yul. Eduyul. Oh wis ganti to. Gunung Kidul iku ana panganan anyar nek dicokot ngantil. Apa kuwi? Gatrot. Kok is penyokot ora kesamplo. Salah satu kuliner ataupun oleh-oleh khasnya Gunung Kidul. Oke. Gatrot ya, Dok. Oke, sayang. Gunung Kidul yang ke-183 iya ini juga Indonesia. La la la. Beda. Ada ramah. Gunung Kidul baik kuat pindah dijamin oke.